أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان dan akhwat sekalian, insyaAllah kita akan membahas buku yang berjudul Al-Fattah, Pembuka Pintu-Pintu Kebaikan. Buku ini asalnya ditulis ketika penyusun membaca sebuah buku tentang Al-Asma Al-Husna, kemudian membaca salah satu dari nama Allah adalah Al-Fattah, yang maha pembuka, yang memutuskan perkara. Ada ayatnya dalam Al-Quran berkenaan dengan nama Allah Al-Fattah ini di surat Saba ayat 26. Di buku di halaman pertama Allah berfirman, Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaqti wa huwal fattahul alim. Katakanlah, Rabb kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan dia yang maha pemberi keputusan, maha mengetahui. Jadi makna Al-Fattah ada bisa artinya maha pembuka, juga maha pemberi keputusan. Berarti seperti itu. Ya. Tentang masalah memberi keputusan, artinya memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Di dunia ini sering terjadi perselisihan di antara manusia. Perselisihan, permusuhan, bukan berarti perselisihan berarti karena sering terjadi atau dikabarkan akan terjadi berarti suatu hal fenomena yang positif yang baik, tidak. Itu suatu fenomena yang negatif yang harusnya dihindari. Tapi terjadi. Ada perselisihan. Orang kafir menuduh orang beriman sebagai orang-orang yang sesat. Sebagaimana di halaman 3 di surat Al-Mutaffifin ayat 32, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Dituduhnya orang beriman sebagai orang-orang yang sesat dengan berbagai macam nanti nama-nama sebagai tuduhan macam-macam. Ada lagi sesama muslim satu sama lain juga terjadi saling memvonis, misalkan menganggap yang satu sebagai khawarij, yang satu sebagai murji'ah, yang sebagai satu sebagai ahlu bid'ah dan lain sebagainya misalnya. Ini juga bisa terjadi seperti itu. Atau perselisihan masalah waris, masalah lainnya terjadi seperti itu. Kita bagaimana dalam mensikapi hal yang demikian? Artinya bukan berarti kita tidak boleh memvonis orang, tidak. Bukan. Tapi kita harus hati-hati dan ekstra hati-hati dalam memvonis orang. Kalau memang artinya sudah sepantasnya dan seharusnya untuk divonis, karena orang tersebut atau kelompok tersebut membahayakan umat, didasari ikhlas, data-data yang akurat, dan dipertimbangkan maslahat dan mafsadahnya, silakan. Tetapi kita dituntut untuk mendakwahi manusia kepada kebenaran, sehingga vonis bukan tujuan, tapi vonis itu sarana. Kita berusaha bagaimana mendakwahkan kebenaran kepada manusia, sehingga sangat hati-hati sekali sebelum memvonis orang lain. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau saya atau kami yang divonis oleh orang lain, kami yang dituduh oleh orang lain, padahal tuduhan itu dusta, padahal tuduhan itu tidak benar. Pertama, kita perlu juga banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak lepas dari berbuat khilaf, dari berbuat dosa, dari berbuat salah maksiat kepada Allah. Bisa jadi vonis orang lain kepada kita tadi sebagai bentuk kasih sayang Allah dan teguran kepada kita untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki segala kekurangan kita, mengingatkan kita agar segera bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Meskipun tuduhan orang lain tadi dusta, salah misalnya kan, seorang dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang keji misalnya, salah tuduhannya, tapi kenapa kok saya diperlakukan seperti ini oleh orang lain? Bisa jadi karena dosa-dosa saya. Berusaha memperbaiki diri, itu langkah yang positif gitu ya. Kemudian juga kalau bisa mengklirkan dengan orang yang menuduh, baik. Tapi kalau kelihatannya tidak bisa, kita tidak perlu lagi mengklirkan kepada yang menuduh. Tapi kita mungkin perlu membuat klarifikasi kepada orang lain, tergantung apakah perlu disebutkan kasusnya atau tanpa perlu disebutkan, tapi secara tidak langsung kita klarifikasi tanpa orang tahu bahwa tujuan kita dalam rangka mengklarifikasi tuduhan si A si B misalnya. Itu malah lebih baik lagi mungkin di satu sisi. Sehingga kalau karena kita mengklarifikasi sebagai jawaban, biasanya pihak yang nuduh akan menjawab lagi dan seterusnya, tidak selesai. Dan juga suatu hal yang tidak mengenakan kepada kita juga insya Allah sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa kita. Dan Allah juga meninggikan derajat seseorang dengan adanya ujian-ujian, dan menjadikan kita juga lebih hati-hati ketika kita merasakan sakit hati dituduh, maka kita pun akan lebih hati-hati menuduh orang. Orang pun sama, akan sakit hati kalau kita menuduh dengan dusta dan seterusnya. Tapi yang jelas di hari akhirat nanti ada pengadilan Allah. Allah akan memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 213, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa bagi kita yang hendak menunaikan sholat malam, sholat tahajud. Ada doa iftitah khusus bagi seorang yang ingin menjalankan sholat malam. Doa iftitah tidak satu macam ya, tapi untuk sholat malam ada sunnah dari Nabi SAW membawakan suatu doa tertentu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Doa iftitahnya berbunyi, Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, Fatiras samawati wal ard, Alimal ghaibi wa syahadah, Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik, Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, wahai pencipta langit dan bumi, wahai Rabb yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkau yang memutuskan hukum di antara hamba-hambamu tentang apa-apa yang mereka perselisihkan, tunjukkanlah aku pada kebenaran dari apa yang dipertentangkan dengan seizinmu, Sesungguhnya engkau menunjukkan kepada jalan yang lurus bagi orang-orang yang engkau kehendaki. Karena kita tidak bisa memastikan yang kita perselisihkan dengan orang lain, apakah saya dalam kebenaran atau dalam kebatilan. Bisa jadi saya menganggap saya dalam kebenaran, ternyata di sisi Allah sebagai yang batil atau bercampur. Di satu sisi ada kebenarannya, tapi satu sisi juga ada kebatilannya. Yang harusnya kita tinggalkan sisi kebatilannya. Sering manusia tidak bersikap objektif. Di sini pentingnya doa kepada Allah, minta bimbingan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kebenaran yang terdapat pada orang lain kita anggapnya sebagai suatu kebatilan. Setan menghiasi keburukan kita dianggapnya sebagai suatu kebaikan. Nah, ini penilaiannya berbeda, sehingga kita minta kepada Allah untuk diberi hidayah, diberi petunjuk. Dan kita bisa juga berdoa dengan doa ini, selain untuk sholat tahajud juga bisa, kapan saja kita ada waktu untuk berdoa dengan doa tadi, minta petunjuk. Di samping doa-doa lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Artinya minta supaya kita istiqomah. Ada juga doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku agar selalu berada di atas agamamu. Juga doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami kebenaran sebagai suatu kebenaran, dan berilah kepada kami kemampuan, kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai suatu kebatilan, dan berilah kepada kami kemampuan, kekuatan untuk menjauhinya. Terus selalu kita banyak berdoa dengan doa-doa seperti ini, menunjukkan kita hamba yang lemah. Jangan ada benih-benih kesombongan pada diri kita. Jangan ada. Walaupun Allah berikan karunia kepada antum, kecerdasan, kepandaian, jangan sekali-kali meremehkan orang lain. Jangan timbul akhirnya perasaan bangga, kagum dengan pendapat diri kita sendiri, yang akhirnya na'udzubillah pendapat tersebut tanpa terasa kita mengikuti hawa nafsu, tapi kita tidak merasa bahwa kita sedang mengikuti hawa nafsu. Nah, ini. Ya, ini sebagai mukaddimah tentang makna Allah pemberi keputusan. Kemudian kunci-kunci yang gaib ada pada Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Ya. Kita juga berharap agar Allah menjadikan kita sebagai pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Allahumma ja'alna mafatih lil khair wa maghaliq lis syarr. Allah yang memiliki kunci hal yang gaib. Di sini kita harus yakin bahwa hanya Allah yang tahu yang gaib. Adapun hal-hal yang gaib yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, berarti Allah memberitahukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang Allah tidak beritahukan, maka kita tidak tahu. Nabi SAW pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, tidak tahu. Tapi Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam bahwa kiamat sudah dekat. Tapi pengertian dekatnya berapa lama kita tidak tahu. Bagaimana, yang penting kita mempersiapkan bekal untuk hari akhirat. Itu yang lebih penting. Nabi sallallahu pernah berkhutbah ceramah, ditanya oleh seseorang kapan terjadinya kiamat. Nabi teruskan ceramahnya. Sahabat menganggap tidak dengar Nabi orang bertanya tadi. Tapi terakhir setelah selesai, Nabi mengatakan, siapa tadi yang bertanya? Terus Nabi bertanya balik, bertanya, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapinya? Ini menunjukkan juga tentang tidak baiknya memotong ucapan seseorang. Sehingga Nabi meneruskan pembicaraannya. Nah, ini evaluasi terutama juga untuk diri saya sendiri dalam obrolan, dalam pembicaraan. Terkadang tanpa terasa kita ingin segera menyampaikan, orang belum selesai langsung kita potong misalnya. Nah, maka kita perlu perbaiki adab-adab kita dalam pembicaraan. Ya. Sebagian dari manusia karena kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu kuatnya cintanya kepada materi, akhirnya sering mereka ini mendatangi dukun misalnya yang dianggap orang pintar, tabib dan lain sebagainya, untuk mengetahui tentang bagaimana masa depannya, untuk minta rizki dan lain sebagainya. Ini karena kelemahan dari keimanan, tawakal kepada Allah dan keyakinan pada Allah dan begitu cintanya kepada dunia. Sehingga kita perlu lagi di sini untuk menyampaikan kepada mereka yang belum paham tentang hal ini bahwa betapa besarnya dosa seorang yang mendatangi dukun dan membenarkannya. Walaupun istilah dukunnya sekarang sudah diganti dengan orang pandai, paranormal, tabib dan lain sebagainya. Nah, ini misalnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun dan ia mempercayainya, maka ia telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis-hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan bahwa barang siapa yang berbuat ini maka dia telah kafir. Kafir, dia telah kafir. Tapi kita juga harus hati-hati dalam menghukum, memvonis kepada person, pada perorangan, individu, dengan menyebutkan nama misalnya. Itu yang dihati-hati. Tapi kaedah dalam din secara umum, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah kafir misalnya. Tapi untuk perorangannya, dia telah murtad atau tidak, itu tidak mudah. Ada persyaratan-persyaratan yang ketat. Dan kita tidak bermudah-mudahan dalam memvonis orang sebagai orang yang murtad ataupun orang yang kafir. Tapi kita yakin seorang muslim bisa melakukan perbuatan yang mengeluarkan dia dari keislaman, bisa. Sehingga kita juga hati-hati di sini. Ada rasa kekhawatiran, takut jangan sampai kita murtad atau kembali kepada kekafiran, menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Hanya sebagian orang menganggap ketika seorang da'i menjelaskan tentang bahayanya kekafiran, dianggapnya sebagai seorang da'i takfiri yang suka mengkafir-kafirkan orang. Nah, ini juga suatu pemahaman yang keliru, yang salah. Nah, kemudian isi buku ini lebih banyak menceritakan tentang contoh-contoh dan kisah-kisah dari orang-orang yang Allah bukakan pintu kebaikan untuk mereka. Dibukanya pintu kebaikan macam-macam. Adanya orang yang Allah bukakan pintu ilmu pengetahuan. Ada lagi Allah bukakan pintu rizki. Ada lagi yang Allah bukakan pintu untuk dia berupa memiliki keturunan. Karena ada juga sebagian orang yang tidak memiliki keturunan, belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan misalnya. Ini salah satu bentuk makna Allah bukakan. Allah bukakan juga pintu kemenangan bagi umat Islam dengan pintu jihad misalnya. Allah bukakan juga kepada seseorang pintu dakwah. Allah berikan taufik kepada seseorang sehingga melewat orang tersebut banyak manusia mendapatkan hidayah Allah misalnya, atau dianya sendiri mendapatkan hidayah Allah, Allah bukakan pintu hidayah untuk dia. Ini contoh-contohnya yang ada dalam buku ini, lebih menceritakan kisah-kisah dari orang-orang yang Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untuk mereka. Dimulai dari kisah Imam An-Nawawi rahimahullah. di halaman 13, ya, penjelasan tentang kisah Imam Nawawi. Jadi tujuannya agar kita termotivasi untuk bisa mencontoh hal-hal yang baik dari Imam Nawawi rahimahullah untuk diri kitanya, dalam hal menuntut ilmu, dalam hal mengamalkan ilmu, dalam hal zuhud, dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau kita melihat ada seorang penuntut ilmu, apalagi Allah berikan kepada orang tersebut kecerdasan, bakat, kelebihan, yang mudah-mudahan kalau ilmunya diasah dan dia mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam urusan hidupnya, maka dia akan memberikan manfaat untuk umat. Maka kita dituntut untuk memberikan perhatian kepada orang tersebut. Memberikan perhatian. Tidak hanya perhatian saja, tapi juga kita melakukan apa yang mesti kita lakukan untuk kemudahan-kemudahan. Misalnya ada seorang anak kecil, pandai, cerdas, kuat hafalannya, tapi dia kurang mampu, tidak mampu untuk disekolahkan. Di sekolah Islam misalnya, dengan biaya yang cukup lumayan. Kita misalnya Allah berikan kepada kita kelapangan rizki. Kita dukung anak tersebut, keluarga tersebut untuk menyantuninya, memberikan biaya untuk sekolahnya misalnya. Itu salah satu bentuk yang bisa dilakukan oleh sesama muslim untuk mendukung orang-orang yang Allah berikan kelebihan. Dan insya Allah pahala jariahnya juga akan mengalir insya Allah. Kalau ikhlas ketika meninggal dunia, maka akan terus mengalir untuk dia. Apalagi benar-benar yang belajarnya itu mengamalkan ilmunya dan menyebarkannya, terus akan mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi. Penuntut ilmu tadi atau da'i tadi ketika menyampaikan kebaikan, tetap dia mendapatkan pahala, tidak dikurangi kepada orang yang mensupportnya, yang mensponsorinya. Tapi tentunya ketika seseorang mensponsori orang lain, harus benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada kepentingan-kepentingan dunia sedikit pun untuk mengaturnya, untuk memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan dunia, jangan. Imam Nawawi rahimahullah di halaman 14, nama dan kelahiran beliau adalah Al-Imam Abu Zakaria. Abu Zakaria itu kunyah yang biasa di zaman Nabi SAW memanggil seseorang dengan panggilan kunyah Abu Fulan. Kalau punya anak namanya Muhammad, Abu Muhammad. Anaknya namanya Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Anaknya bernama Hafsah misalnya, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau dipanggilnya Abu Hafs. Itu. Walaupun tidak punya anak yang bernama Hafs, atau bahkan belum punya anak sekalipun dipanggil dengan kunyah. Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak, tapi panggilan kunyahnya Ummu Abdillah atau Ummu Abdullah. Ya. Padahal tidak ada anak yang bernama Abdullah, ya. Ada keponakannya, Abdullah bin Zubair Ibn al-Awam, ponakan, anaknya Asma, ya. Tapi panggilannya Ummu Abdullah. Itu juga tidak mengapa, tidak menyalahi. Jadi jangan kita alergi a priori dengan adanya panggilan kunyah tersebut. Sebagian orang malah mencap orang yang sering pakai kunyah itu dianggap kelompok abu-abu katanya. Bukan warna abu-abu, bukan, tapi panggilannya sering pakai abu fulan gitu kan. Jangan, kita jangan alergi. Tapi kalau kita juga ditanya oleh seseorang di perjalanan siapa namanya, sebutkan nama kita aslinya. Orang tanya nama kan, bukan tanya kunyah. Tapi kadang kita malu untuk menyebutkan nama asli, kita nyebutkannya Abu Fulan misalnya. Orang malah merasa, loh saya tanya nama jawabnya Abu gitu kan. Kecuali memang Fulan tersebut sudah dikenal dengan nama kunyahnya, itu lain masalah. Sudah dianggap sebagai nama. Orang sudah tidak kenal lagi nama aslinya siapa, tapi sudah panggilannya dengan Abu Fulan, itu lain. Abu Hurairah radhiyallahu an, banyak orang tidak tahu namanya siapa, gitu kan? Tapi panggilannya sudah Abu Hurairah misalnya, radhiyallahu an misalnya. Itu berkenaan dengan masalah panggilan Abu. Kemudian namanya Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Jadi Imam Nawawi, nama aslinya Yahya namanya, tapi dikenalnya sebutannya Imam Nawawi. Nawawi itu dari nama daerah yang bernama Nawa. Daerah di dekat kota Damaskus, kurang lebihnya 85 km dari kota Damaskus di Suriah, Nawa. Itu kelahiran Imam Nawawi di situ. Jadi nisbah sandaran kepada tempat kelahiran dan tempat asal dari beliau. Panggilnya Imam An-Nawawi. Kemudian ada kata-kata Asy-Syafi'i di bagian akhirnya. Itu nisbah sandaran untuk mazhab dalam berfikih. Dalam fikih, dalam masalah fikih. Madhabnya Asy-Syafi'i. Dikenal di dunia ini sekarang ada 4 madhab terkenal. Walaupun sebenarnya madhab tidak hanya 4, lebih dari 4 madhab. Gitu kan? Tapi yang dikenal adalah madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu kan, masalah fikih. Bagaimana kita mensikapi orang yang bermadhab? Bagaimana kita mensikapi orang yang tidak bermadhab? Sebagian dari masyarakat kita a priori antipati kalau ada seorang muslim tidak memiliki madhab tertentu dari madhab yang 4. Bahkan dianggap sebagai tanda kesesatan kalau dia tidak punya madhab dalam fikih. Ini juga batil, salah. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, kita balik bertanya, bagaimana dengan madhabnya para sahabat radhiyallahu anhum? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, apakah madhabnya Hambali, apakah madhabnya Maliki? Padahal belum lahir madhab-madhab pada zaman itu kan? Imam-imamnya belum lahir misalnya. Jadi bukan masalahnya harus milih salah satu dari madhab, tidak. Atau sebaliknya, sebagian barangkali dari kita ada yang menyalahkan kalau orang bermadhab Syafi'i misalkan. Tidak boleh misalnya. Kita harus madhabnya Quran Sunnah misalnya. Nah, padahal Imam Syafi'i juga bermadhabnya Quran Sunnah juga gitu kan. Tapi itu metode dalam mempelajari fikih. Maka kita tidak celak orang yang belajar fikih dari satu madhab tertentu sebagai satu metode, sarana belajar. Tapi yang kita celak kalau orang mengkultuskan pendapat satu madhab tertentu yang menganggap sumber kebenaran dalam fikih hanya madhab saya saja, selain yang bermadhab dengan madhab yang saya anut, maka itu batil misalnya, itu salah. Nah, ini berbahaya kalau pemahaman sebenarnya. Tapi kalau metode belajar suatu fikih dari satu madhab tertentu tidak menjadi masalah. Termasuk Imam Nawawi rahimahullah. Tapi beliau juga mujtahid. Beliau seorang mujtahid yang berijtihad, yang terkadang tidak sama dengan madhabnya yang dia anut, misalnya pendapatnya, tidak masalah. Jadi kembali pengagungan kita kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu yang lebih diutamakannya. Bukan fanatisme kepada guru, kepada kelompok, atau kepada madhab. Ini. Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah menjelaskan ada fenomena-fenomena yang mengotori dakwah. Ada fenomena yang mengotori dakwah. Yang pertama adalah an-nadratu ila syai' min jihatin wahidah. Memandang sesuatu hanya dari satu sisi saja. Biasanya mereka ini yang mendapatkan doktrin dari gurunya atau kelompoknya, sehingga menganggap kebenaran satu-satunya hanya dari gurunya atau dari kelompoknya saja, dan tidak melihat dari sisi yang lain, pandangan yang lain. Misalkan dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang di mana ulama kita berbeda pendapat, sering kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain, bahkan memusuhi orang yang berbeda dalam hal ini. Ini suatu kesalahan. Yang kedua, al-istijjal, terburu-buru ingin memperoleh hasil, sehingga akhirnya pakai jalan pintas. Terkadang frustasi jalan pintas, terkadang kurang sabar, akhirnya buru-buru juga untuk berfatwa, untuk menyampaikan fatwa pendapat yang dia tidak dalami, dia tidak kuasai, karena khawatir dikatakan sebagai orang yang bodoh dan tidak mengerti dan lain sebagainya. Yang ketiga, adalah at-ta'assub. Ta'assub di sini fanatik, tapi fanatik buta yang salah, bukan ta'assub kepada hak, tapi ta'assubnya kepada madhab atau kepada pribadi atau kepada kelompok. Jadi kalau kita sudah aktif di satu lembaga tertentu, wah bangga dengan kelompoknya tadi, menganggap sempurna, menganggap yang selainnya adalah batil. Sering kita menilai orang lain dengan cita-cita kita, tapi menilai diri kita dengan realita kita. Jadi menilai orang lain dengan cita-cita kita yang idealis, orang tuh harus begini dan begitu misalnya, tapi menilai diri dengan realita. Kalau dengan realita memaklumi banyak manusia, tidak ada yang sempurna. Ini nanti keempat, Syekh Saleh mengatakan yang keempat, talabul kamal, menuntut sempurna, kesempurnaan dari pihak lain. Karena kita menuntut kesempurnaan dari pihak lain, akhirnya tadi, kalau tidak sempurna, kita sudah blacklist. Dan seringnya, kelompok kita ataupun guru kita yang kita anggap sempurna pun, kenyataannya kan tidak sempurna. Sehingga nanti dia akan kecewa, dia akan tinggalkan gurunya. Sama sekali, seolah-olah tidak ada kebaikannya, kalau ada kekurangannya. Nanti cari lagi, dan sama terus, dia tinggalkan lagi, dan seterusnya. Jadi menilai diri atau kelompoknya dengan realitanya, memaklumi manusia tidak ada yang sempurna, tempatnya salah, wajar, kita lagi proses, lagi mencari. Tapi kalau untuk orang lain tidak ada, untuk unsur memaklumi tidak ada. Kalau tidak hitam, putih, kalau tidak kawan berarti lawan, yang ada seperti itu. Ini yang harus dihindari. Jadi tentang madhab ya. Kemudian juga beliau digelari dengan julukan Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Itu bukan beliau sendiri yang menggelari dirinya sendiri, tidak, tapi orang lain. Terkadang kita lupa karena kagum dengan ulama-ulama yang mendapatkan gelar-gelar yang baik, akhirnya memberi nama kita sendiri dengan gelaran tersebut, tapi kita sendiri yang menggelari diri kita. Ini khawatir termasuk kepada bentuk tazkiyah kepada diri sendiri. Falatuzaku amfusakum, janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Ya. Kemudian pada masa kecil dan remaja ada satu hal yang menarik. Ketika Imam Nawawi rahimahullah kecil, di usia 10 tahun, dia sedang membaca Al-Quran, diajak main oleh teman-teman sebayanya. Nawawi kecil tidak mau bermain, tapi tetap saja dipaksa oleh teman-temannya. Nawawi kecil menangis, memberontak untuk tidak ikut main, sampai menangis. Ada seorang ulama yang lewat, Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi rahimahullah, melihat Nawawi kecil seperti itu, timbul rasa cinta kepada Nawawi kecil. Kagum, kok anak kecil diajak main tidak mau baca Quran. Jangan difahami bahwa anak kecil tidak boleh main, salah paham gitu kan. Dunianya anak-anak adalah main-main. Tapi bagaimana Nawawi kecil ini bisa membagi waktunya untuk bermain, dan kapan saatnya sedang mengaji. Pada saat mengaji dia tidak mau diajak untuk bermain gitu. Jadi jangan sampai kita paksakan nanti ingin anaknya seperti Imam Nawawi, gak boleh main gitu. Yang khawatir nanti malah tertekan si anak itu. Sampai Nawawi kecil diajak oleh Syekh Yasin tadi, dibawa ke ayahnya. Belum kenal tadinya dengan ayah Nawawi. Mana ayah kamu? Sedang di toko. Ayahnya itu pedagang, memiliki toko dan berjualan. Ditemuinya ayah Nawawi dan pesan Syekh Yasin ini, tolong anak kamu ini sibuk, disibukkan dengan ilmu dan jangan disibukkan dengan dagang. Syekh Yasin berfirasat bahwa nanti masa depan Nawawi ini ketika di waktu besarnya, di dewasanya, dia akan menjadi orang besar, akan menjadi ulama, ulama besar. Itu satu firasat. Bahkan Syekh Yasin juga menanyakan siapa guru ngajinya. Cari sampai jumpa guru ngaji yang biasa mengajar Imam Nawawi ngaji nih, Nawawi kecil masih 10 tahun, pesan juga tolong didik dia sebaik-baiknya. Didik dia sebaik-baiknya. Karena Syekh Yasin tidak, saat itu hanya lewat saja gitu. Bukan sebagai pembinanya, tapi dia tetap meminta gurunya untuk membimbing dan membina Nawawi kecil dengan sebaik-baiknya. Ini juga menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada pembimbing. Butuh orang yang bisa membimbing, mengarahkan kita ke jalan yang benar. Kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah karuniakan kepada kita orang-orang yang memperhatikan kita, mendidik kita, membimbing kita dengan ilmu yang benar, dengan keteladanan gitu. Satu sisi. Kemudian manfaat yang lain juga dari kisah ini juga, seorang juga perlu untuk memperhatikan bakat dan kelebihan dari anaknya atau anak didiknya atau anak-anak kaum muslimin pada umumnya. Seperti Syekh Yasin ini kan, beliau bukan siapa-siapa, tapi melihat ada anak yang berbakat sampai perhatian menemui ayahnya, menemui gurunya. Apalagi kalau kita sebagai orang tua dari anak-anak kita, apalagi kalau kita guru dari murid-murid kita, harusnya memberikan perhatian lebih kepada anak kita dan anak didik kita. Mereka bakatnya di bidang apa? Segera digali lagi, dikembangkan lagi. Misalnya, tiap anak berbeda kelebihan-kelebihannya. Ini yang penting untuk kita bisa menggali dan mengembangkan bakat anak untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam. Yang ada yang kita dengar untuk bakat anak, untuk bakat jadi pemain sepak bola, nanti di karantina dididik, bakat untuk jadi penyanyi misalnya kan, yang malah lebih banyak merusak akhirnya kan. Ini. Tapi bagaimana bakat anak ini dididik dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Kemudian di halaman 15 Imam Nawawi rahimahullah bercerita tentang dirinya. Ketika usia 19 tahun, saya dibawa oleh ayah saya ke Damaskus untuk menuntut ilmu. Aku belajar di Madrasah Rawahiyah. Berarti istilahnya kalau kita sekarang sih dipondokkan lah istilahnya kan. Ini. Usia 19 tahun. Emang dilema bagi orang tua ketika punya anak dengan lingkungan yang tidak mendukung. Terkadang kalau mendidik sendiri khawatir nanti terpengaruh lingkungan yang buruk. Tapi ketika dipondokkan usianya masih kecil, masih SD, masih SMP misalnya kan, yang masih butuh sekali kasih sayang orang tua misalnya, pendidikan dari orang tua dan seterusnya. Kita juga berupaya untuk menggabungkan, kalaupun terpaksa disekolahkan di pondok, tapi juga mungkin pondok yang dekat, yang sering bisa ditengok, bisa jumpa dengan orang tua, suka pulang juga ke rumah gitu ya. Karena pendidikan di rumah juga penting sekali. Tidak bisa sepenuhnya kita menyerahkan kepada pondok saja. Imam Nawawi rahimahullah belajar selama 2 tahun. Dalam seharinya itu 12 jam pelajaran. Sedikit sekali tidurnya. Dan banyak membaca. Dan juga banyak menulis. Sehingga pelajaran yang sudah dipelajarinya ditulis lagi, diringkas lagi. Bahkan karya beliau ini luar biasa. Banyak, lebih dari 40 kitab. Dan satu kitab pun banyak juga yang berjilid-jilid gitu kan. Padahal usianya meninggal di usia 45 tahun. 45 tahun, tahun Hijriah. Kalau tahun Masehinya tentu lebih kurang lagi dari 45. Tapi Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi umurnya. Ini hal yang perlu juga kita contoh dalam hal semangatnya menuntut ilmu. Usia 20 tahun diajak oleh ayahnya menunaikan ibadah haji. Mulai start, berangkatnya, startnya mulainya dari kota Nawa, dari kota tempat kelahirannya. Mulai berangkat untuk haji di bulan Rajab. Padahal haji itu sendiri di bulan Dzulhijjah. Tapi 6 bulan sebelum haji sudah berangkat. Karena kendaraan dulu belum ada, pesawat terbang ya. Saya belum tahu juga mungkin apa istilahnya ada kapal, tapi setahu saya lewat jalan darat, perjalanan juga kalaupun naik kendaraan-kendaraan unta ataupun keledai gitu ya, sebagian juga orang-orang jalan kaki untuk menunaikan ibadah haji. Ada lagi yang menuntut ilmu dengan berjalan, perjalanan sebulan untuk mendapatkan hanya satu hadis saja. Singkatnya, ayah Imam Nawawi rahimahullah menceritakan bahwa sejak berangkat haji, anak saya ini sakit flu dan demam. Sampai wukuf di Arafah pun masih flu dan demam. Jadi 6 bulan perjalanan itu terkena penyakit Nawawi ini. Tapi anak saya tidak pernah mengeluh sedikit pun, tidak pernah mengeluh. Kita teringat ucapan Nabiullah Ya'qub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan tentang kesulitan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Kita sering lupa untuk mengadu kepada Allah akan kelemahan iman kita, akan dosa-dosa kita, akan perselisihan yang terjadi dengan teman-teman kita misalnya, atas musibah yang menimpa kaum muslimin di belahan dunia. Kita lupa mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian dari manusia mengadu kepada manusia tentang Allah. Na'udzubillah. Menganggap Allah tidak adil misalnya. Ini berbahaya. Su'udzon, bersangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Nawawi sejak sakit tidak pernah mengeluh sedikit pun kepada ayahnya. Padahal ayahnya sendiri bisa saja dia mengadu, mengeluh, tapi tidak. Sampai pulang dari ibadah haji, ayahnya bercerita, Allah berikan taufik kepada anak saya ini berupa ilmu yang deras sekali, ilmu yang dalam sekali, ilmu yang luas sekali. Perubahannya setelah pulang haji itu nampak sekali. Jadi bisa jadi doa Imam Nawawi itu sendiri saat haji dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doanya minta keberkahan ilmu, minta ilmu yang bermanfaat misalnya, dan memberikan manfaat dari ilmunya. Tetapi bagi kita yang belum ditakdirkan untuk menunaikan ibadah haji juga jangan sedih. Masih banyak kesempatan-kesempatan doa yang Allah janjikan untuk dikabulkan meskipun tidak di tanah suci. Di mana saja kita berada, ada waktu-waktu yang mustajab. Di antara adzan dan iqamat, di hari Jumat sore hari, di sepertiga malam terakhir, pada saat safar, kesempatan untuk kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu yang mustajab. Kemudian Imam Nawawi juga rajin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyurati penguasa dengan bahasa yang santun sekali. Tapi tujuannya untuk memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita perlu berlatih. Ketika kita ingin menyampaikan nasihat secara lisan atau secara tulisan, penting kita untuk melatih kata-kata kita. Apa yang akan kita ucapkan kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk agar orang berubah, memperbaiki keadaannya dari buruk menjadi lebih baik. Tapi akhirnya karena cara kita yang kurang tepat, akhirnya orang itu berubah misalnya. Bukan dari buruk menjadi lebih baik, malah menjadi lebih buruk lagi misalnya. Lebih jauh lagi. Karena kesalahan dari kita dalam hal cara menyampaikan. Jadi penting sekali dengan kata-kata yang tepat. Kita lihat juga orang, kepribadian orang berbeda-beda. Ada orang yang kita kenal tapi kita tidak terlalu dekat sekali. Kita SMS tujuannya baik. Tanda munafik ada 3. Jika berkata bohong, jika berjanji ingkar, jika diberi amanat khianat. Isinya seperti itu. Orang itu malah marah-marah. Jawab lagi, jangan kamu SMS lagi ke saya selamanya. Dianggap dia dituduh munafik, gitu kan? Padahal maksudnya tidak seperti itu. Nah, ini kadang kurang komunikatif. Maka kita juga perlu hati-hati dalam mengungkapkan, apalagi dengan bahasa yang sifatnya tulisan, SMS, kadang kurang komunikatif. Beda kalau kita bertemu langsung kan pada seseorang, orang akan bisa lebih memahami. Tapi bagi kita yang dinasehati, jangan mudah tersinggung. Jangan mudah tersinggung. Saya pernah melihat seorang ulama waktu musim haji, dinasehati oleh muridnya, "Syekh, saya ingin menasehati antara saya dengan Anda saja." Kemudian nasihatnya adalah memojokkan syekh tersebut. Memojokkan. Padahal syekh tidak salah sebenarnya. Tapi benar-benar dipermalukan. Tapi yang saya lihat wajah syekh tidak berubah. Tidak jadi merah. Bahkan sambil dia katakan, "Baini wa bainak." Menegaskan ucapan muridnya. Antara saya dengan Anda saja. Tapi ternyata banyak orang gitu kan di depan orang. Sambil tertawa syekhnya. Maksudnya mau mengingatkan muridnya. Kalau menasehati antara saya dengan Anda, ya empat mata harusnya berdua. Tapi kok di depan orang banyak, gitu kan? Itu suatu kesalahan. Ada lagi seorang syekh juga cerita bahwa gurunya diundang makan oleh beliau. Pada saat makan, biasa hangat saja acaranya. Selesai pulang, besoknya gurunya ini telepon kepada muridnya. "Kemarin waktu saya diundang makan ke rumah Anda, ada sesuatu yang saya lihat, satu hal yang kurang pantas atau tidak pantas ada di rumah Anda, yaitu ini dan itu," disebutkan. Muridnya itu cerita kepada saya, luar biasa adab dan akhlak guru saya. Padahal bisa beliau mengkritik saya pada saat makan, pada saat saya undang, saat itu kan, tidak ditunda lagi, bisa. Tapi beliau sabar, dia tidak ingin merusak suasana. Suasana lagi ramah tamah, lagi makan-makan gitu kan. Karena kalau orang dikritik itu pastilah orang itu akan merasa bagaimana. Ada perasaan tidak enak, tidak suka misalnya. Tapi dia tunda dulu waktunya, di lain kesempatan baru disampaikan. Jadi metode untuk bagaimana menasehati perlu kita terus banyak belajar. Dari orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman, dari buku, dengan berinteraksi dengan mereka, kita juga banyak mendapatkan nanti pengalaman. Di antaranya, Imam Nawawi rahimahullah diminta oleh Raja Baibars yang menguasai Mesir dan Suria kala itu untuk berfatwa kepada masyarakat agar masyarakat membayar pajak untuk negara untuk dibelikan senjata untuk melawan musuh, musuh kaum muslimin saat itu. Negara sedang dalam keadaan darurat perang. Para ulama lain memfatwakan keinginan raja tersebut, tapi Imam Nawawi tidak memfatwakan. Marah raja tadi, diundangnya ke istana raja Imam Nawawi dan ditanya, "Apakah betul Anda tidak mau berfatwa?" Imam Nawawi mengatakan, "Betul. Mengapa Anda tidak mau berfatwa?" Langsung Imam Nawawi mengatakan, "Wahai Tuan Raja, Anda dahulunya sebelum jadi raja itu miskin, gak punya apa-apa. Asalnya seorang budak. Kemudian merdeka, kemudian jadi prajurit, sampai akhirnya bisa menjadi raja. Anda dahulunya tidak punya apa-apa. Sekarang Anda, Allah berikan kekayaan kepada Anda. Uang yang banyak, tanah yang luas, istana. Sekarang saya minta Anda keluarkan dulu uang Anda untuk kepentingan negara. Untuk beli senjata melawan musuh. Nanti kalau uang Anda sudah habis, butuh lagi, saya akan fatwakan dari rakyat untuk mengeluarkan bantuannya. Lewat pajaknya misalnya. Tapi kalau sekarang, keadaan rakyat itu lagi susah sekali. Saya tidak sampai hati mereka yang lagi susah, ekonomi lagi krisis, kenapa ceklik, panennya gagal. Untuk kami beratkan lagi, untuk mereka mengeluarkan harta, memberatkan mereka. Raja marah. Saat itu hampir saja dibunuh Imam Nawawi. Tapi tidak jadi. Allah selamatkan. Ketika Nawawi pulang, Imam Nawawi pulang, rahimahullah, raja pesan kepada pengikutnya, kepada prajuritnya, kepada menterinya, kepada stafnya, pecat dia dari jabatannya. Para stafnya mengatakan, "Wahai Tuan Raja, beliau tidak megang jabatan apapun di negara. Kalau begitu, cabut gajinya." berhentikan gajinya. Walaupun tidak jadi pejabat, tapi seorang guru, mungkin negara juga memberikan gaji. Stafnya, menterinya mengatakan beliau tidak menerima gaji dari negara. Tuh, dari mana dia makan? Menterinya mengatakan beliau selalu dikirim oleh ayahnya untuk biaya hidup. Ini mencontohkan juga, artinya Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang yang mandiri, merdeka dalam hal dia tidak diperbudak, dan dikarenakan tidak ada hutang budi terhadap orang lain, maka dia juga bisa leluasa untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang terkadang kalau seorang itu sudah hutang budi, terkadang berat sekali untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menerima budi orang lain, tapi juga kita di sini hati-hati dalam pengertian apakah orang itu benar-benar ikhlas atau ada maksud-maksud tertentu. Kalau kelihatannya ada maksud tertentu, jangan sampai karena dia berbuat baik nanti kita akhirnya jadi diperbudak oleh dia, jangan. Tapi kalau benar-benar kita yakin keikhlasannya, kita siap untuk menerima bantuan dari siapa saja, selama orang-orang yang mukhlis, yang orientasinya adalah akhirat. Ini yang berkenaan dengan kisah Imam Nawawi ya. Kemudian kita lanjutkan halaman 25. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Surat Asy-Syu'ara. Ada surat Asy-Syura, ada surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 80. Allah berfirman, "Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin." Di ayat 80-nya, "Wa idza maridtu," dan apabila aku sakit, "fahuwa yashfin," maka dia Allah menyembuhkanku. Keyakinan seorang muslim bahwa Allah huwa syafi, Allah maha penyembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Jika Allah menghendaki kesembuhan bagi hambanya, Allah sembuhkan. Meskipun menurut manusia sudah tidak ada harapan, tapi bisa. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar dengan cara yang diperbolehkan boleh. Tapi jangan ikhtiar dengan cara yang diharamkan. Ini. Dan di antara sebab kesembuhan bagi seseorang adalah dengan sedekah. Ketika seorang sedekah, niatkan sebagai penyebab kesembuhan untuk anaknya. Dengan izin Allah, Allah sembuhkan. Ini salah satu penyebab. Ada seorang syekh ulama dari Mesir, Syekh Muhammad Hassan, dalam ceramahnya menceritakan kejadian nyata. Seorang profesor dari Mesir sakit jantung berobat ke Inggris. Di rumah sakit di sana diperiksa, ternyata harus dioperasi. Dokter itu belum siap dioperasi saat itu, minta izin dulu untuk pulang ke negaranya, menyelesaikan urusan-urusannya. Karena dia khawatir setelah dijalankan operasi tidak berhasil, mungkin meninggal saat operasi. Jadi dia ingin menyiapkan segala sesuatunya dulu. Nanti akan kembali lagi ke Inggris. Setelah pulang, sedang mempersiapkan, suatu saat dia jalan di pasar. Di pasar dia lihat ada orang yang jual daging. Ada seseorang yang bukan pembeli, tapi memunguti daging-daging, pecahan sisa daging yang jatuh ke tanah. Itu dipunguti oleh seorang ibu. Profesor tadi datang menghampiri, heran melihat sikap ibu tadi. Ditanya ibu tadi, maka ibu itu menjawab bahwa suami saya sudah meninggal, saya punya banyak anak yatim, gak mampu untuk beli daging. Tapi saya diperbolehkan oleh pemilik daging ini, kalau ada daging yang jatuh, pecahannya sedikit, sisa-sisanya saya kumpulkan. Tidak sampai hati profesor tadi, langsung dia sedekah daging ke pemilik dagingnya tadi. Ini saya bayar 48 kali. Sepekan sekali untuk ngambil 2 kilo. Jadi 2 kilo sepekan sekali. Kalau setahun dibayarnya untuk setahun. Setahun berapa berarti? Berapa kali? 48 kali. 48 kali 2, 96 kilo. Dibayar langsung kontan. Untuk setahun. Luar biasa girangnya si ibu tadi. Dia pulang ke rumah, anaknya profesor, perempuan, udah kuliah, melihat perubahan wajah ayahnya. Wahai ayah, waktu ayah tadi keluar dari rumah, wajah ayah pucat, kayak wajah orang sakit. Tapi setelah pulang sekarang ini wajahnya berseri-seri seperti orang sudah sehat. Si ayah juga merasakan adanya perubahan dari fisiknya menjadi kuat dan sehat. Tapi karena dia sudah berjanji berangkat ke Inggris untuk operasi. Berangkat ke sana, diperiksa lagi oleh para dokter, tim di sana, ternyata penyakitnya sudah hilang, sudah sembuh. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantaranya yang dikisahkan dalam buku ini tentang kisah-kisah nyata, tentang untuk hiburan bagi orang yang sedang ditimpa sakit. Di halaman 26 ada nasihat, seberat apapun sakit Anda, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Tetaplah optimis dengan kesembuhan dari Allah. Berdoalah dan berikhtiarlah dengan jalan yang disyariatkan dan dibolehkan Islam. Dan bersedekahlah. Jika Allah menakdirkan belum juga sembuh, bersangka baiklah kepada Allah. Banyak kebaikan yang Allah berikan bersamaan dengan sakit Anda jika Anda ikhlas, sabar, dan ridho dengan takdirnya. Kalau kita ikhlas, ridho, maka sakitnya kita sebagai kafarah, penghapus dosa. Hakikatnya kebaikan untuk kita. Dan bagi kita, jika kita sabar, Allah beri ganjaran tanpa hisab. Ganjaran tanpa hisab itu maksudnya tidak ternilai besarnya, tidak terhitung besarnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan apabila kita sabar, Allah tinggikan derajat seseorang tersebut dengan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak hikmahnya dibalik musibah. Kita malah justru bersyukur kepada Allah dengan musibah. Tapi kita bukan cari musibah, tidak. Tapi kalau musibah sudah datang, kita sudah ikhtiar maksimal, sudah doa, kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Ya. Kemudian di halaman 29 ada judul akhirnya jodoh datang. Allah yang membuka pintu jodoh kepada hamba-hambanya. Ada sepasang ada suami istri ya di Jeddah, punya anak satu-satunya perempuan. Sampai anaknya usia 38 tahun belum ada yang datang melamar. Atau 37 tahun, belum ada yang datang melamar. Kedua orang tuanya ini sangat gelisah sekali. Apalagi mereka tidak punya karib kerabat. Kalau nanti mereka meninggal dunia, bagaimana dengan keadaan anak saya ini? Siapa yang melindungi dia? Itu problem kehidupan. Banyak, setiap manusia punya problem yang berbeda dalam hidup. Tapi kita harus punya keimanan yang kuat dan tawakal yang kuat kepada Allah. Jangan sampai ada seorang ibu telpon saya menangis karena takut kalau dirinya meninggal anaknya masih kecil-kecil katanya. Nanti siapa yang melindungi mereka? Ada Allah yang maha melindungi. Jadi harusnya kita tidak boleh khawatir karena kita dan anak kita semua milik Allah SWT. Allah yang akan melindungi. Tinggal bagaimana kita berupaya mendidik dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau sudah Allah takdirkan ketika meninggal duluan, ada Allah SWT. Yang kita harus persiapkan untuk anak-anak kita, bekal ilmu, iman, dan amal soleh untuk mereka. Bukan bekal harta. Kalau harta, meskipun sekarang kita sudah kumpulkan harta yang banyak kita berikan untuk anak-anak kita, kalau Allah takdirkan nanti akan bangkrut, habis hartanya bisa. Istilahnya kan? Dan tidak menjamin harta yang banyak itu berarti dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Tidak. Mendapatkan rahmat Allah. Tidak ada jaminan. Walaupun betul kita berusaha untuk meninggalkan untuk anak-anak kita, misalnya kemapanan dan sebagainya. Tapi yang paling pokok, jangan sampai kita sibuk mencari harta dengan alasan untuk anak keturunan kita, tapi kita lupa untuk mendidik mereka dengan pendidikan yang baik dan benar. Kitanya sendiri lalai, sibuk dengan bekerja. Ada seorang teman setelah lulus kuliah bekerja, dapatkan gaji yang besar, tetapi waktu dia habis hanya untuk pekerjaan saja, dan tiap tahun diminta oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan keuntungan lebih besar lagi, sehingga sampai kepalanya itu sakit, kena vertigo, pusing yang berat. Kalaupun datang pulang ke rumah malam pun masih tetap dihubungi oleh pihak perusahaan. Habis waktunya untuk seperti itu. Ini juga yang menjadikan akhirnya mungkin, tapi alhamdulillah dia berusaha untuk istiqomah. Tapi dalam pengertian habis waktunya. Kapan waktunya untuk ibadah, kapan waktunya untuk birrul walidain, kapan waktunya untuk bercengkrama dengan anak-anak, mendidik anak-anak dan seterusnya, habis. Tapi bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tidak. Tapi bagaimana kita bisa membagi waktu antara pekerjaan yang tidak melalaikan dari kewajiban-kewajiban kepada Allah, untuk ibadah, kepada orang tua, untuk menuntut ilmu syar'i, untuk berdakwah. Harus ada bisa dibagi waktunya. Untuk masalah jodoh ini, alhamdulillah datang pertolongan Allah sebelum meninggalnya kedua orang tua, datang pemuda yang melamar gadis tersebut. Sekarang sudah punya 4 anak. Orang tuanya meninggal semua. Tapi datang pertolongan Allah berupa jodoh. Bagi mereka yang sedang diuji oleh Allah belum datangnya jodoh dari para gadis, di sini ada nasihat dari Dr. Ghazi bin Abdul Aziz Asy-Syamari, direktur salah satu LSM yang mengurusi permasalahan keluarga di wilayah bagian timur Saudi Arabia, di halaman 30. Saudariku yang kumuliakan, sesungguhnya pernikahan merupakan salah satu dari sekian banyak karunia yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Yakinlah seyakin-yakinnya, jika jodoh sudah ditakdirkan menjadi rizkimu, maka ia tidak akan lari kemana, pasti akan datang kepadamu. Jodoh itu sudah dicatat dan tersimpan di lauhul mahfud. Janganlah keterlambatan dalam menikah menjadikanmu gelisah dan stres sehingga mengganggu kehidupanmu. Banyak memikirkan masalah jodoh yang belum kunjung tiba membuka pintu masuknya setan ke dalam dirimu, sehingga membuatmu merasa adanya jin di kamarmu. Segeralah bertaubat dan beristighfar, mengadulah kepada Allah dengan banyak berdoa. Saudariku yang kumuliakan, ketahuilah keterlambatanmu dalam menikah sesungguhnya baik untukmu. Anda mendapatkan limpahan pahala dari Allah, ampunan dari dosa-dosamu dan derajat yang tinggi di sisinya. Sabarlah menghadapi ujian hidup. Surga itu mahal. Penghuninya adalah orang-orang yang sabar dan ikhlas. Bersangka baiklah kepada Allah, optimislah selalu, dan yakinlah akan kekuasaan Allah sehingga Anda dapat terus melangkah dan menikmati perjalanan hidup ini. Menikah hanyalah salah satu terminal, tapi bukan tujuan dari perjalanan kita. Saya memohon kepada Allah agar meneguhkan hatimu, mengaruniakan kebahagiaan dunia akhirat untukmu. Saya memohon kepada Allah yang Maha Agung, pemilik arsy yang Maha Mulia, agar mengaruniakan jodoh berupa suami yang soleh untukmu. Allahumma amin. Dinukil dari buku Istisyarat Usariyah halaman 431. Kemudian bagi akhwat yang belum datang jodohnya juga harus banyak sibuk dengan kesibukan-kesibukan yang bermanfaat. Apakah menuntut ilmu, mengajar dan lain sebagainya, sehingga dia tidak banyak waktu kosong yang untuk melamun misalnya. Di halaman 33 ada kisah Thumamah bin Utsal radhiyallahu anhu. Diawali bab ini dengan firman Allah di surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kau kasihi, tapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima hidayah. Ya. Thumamah bin Utsal radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, dia itu seorang raja. Raja dari daerah Yamamah yang memusuhi Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-6 Hijriah mengirim surat. Beliau ingin memperluas dakwah beliau. sehingga mengirim surat kepada raja-raja Arab dan selainnya. Kalau tidak salah ada 8 surat yang ditulis untuk memperluas dakwah. Ini semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperluas dakwah, bahwa dakwah ini untuk seluruh umat manusia. Nabi ini rahmatan lil alamin, dakwahnya kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Dan kita sekarang pengikut beliau ini yang melanjutkan tongkat estafeta perjuangan beliau alaihi salatu wassalam. Jadi punya semangat dakwah juga yang luas. Tidak cukup dakwah kita hanya untuk diri kita dan keluarga kita saja, tapi bagaimana supaya bisa terlebas, tersebar luas, orang lain pun mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini juga menunjukkan pentingnya juga surat. Nabi SAW berdakwah lewat surat. Surat juga pengaruhnya luar biasa. Tidak sedikit orang mendapatkan hidayah dengan sebab surat sebagai sarana dakwah, gitu kan. Ada seorang teman di Jeddah, kedatang ke rumah sakit tengah malam, istrinya sakit, mendadak dibawa ke rumah sakit. Sambil menunggu di rumah sakit, dia SMS ke temannya. Dia SMS, dia katakan, bayangkan bagaimana kalau sekarang datang malaikat maut mencabut nyawa Anda. Sedang dalam pekerjaan apa Anda sekarang ini? Sedang dalam keadaan apa nih Anda sekarang ini ketika dicabut nyawanya? Apa sedang sholat atau sedang apa? Temannya terima, kirim lagi kepada temannya yang lain, yang tidak dikenal oleh orang pertama, yang mengirim pertama tidak dikenal. Orang yang lain ini ternyata sedang mendatangi rumah seorang perempuan, sudah janji na'udzubillah min dzalik untuk berzina. Tapi ketika baca SMS, sudah mau ngetuk pintu baca SMS, merinding dia, gemetar. Seperti diingatkan gitu kan. Muncul lagi artinya keimanan yang kuat dan sadar atas hawa nafsunya, kelalaiannya. Dia batal dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berubah menjadi baik. Takut kepada dosa, takut kepada Allah. Dan berterima kasih kepada teman yang kirim SMS. Temannya ngasih tahu lagi kepada yang pertama ngirim. Subhanallah. Bisa jadi seorang tidak menyadari dampak dari tulisan dia, baik lewat SMS ataupun tulisan apapun, memberikan manfaat yang besar bagi orang lain. Jika tulisannya baik, tapi jika tulisannya tidak baik juga akan merusak, dampaknya juga besar. Na'udzubillah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada seorang yang dikabarkan suka melakukan maksiat. Tulis surat, subhanallah, orang yang membacanya menangis-nangis. Setiap membaca, apalagi dibubuhkan juga ayat Al-Quran. Berkesan sekali. Menangis lagi sampai taubat. Ini pelajaran yang berharga. Umar radhiyallahu anhu diberitahu. Sebelumnya biasa bermajlis, ada orang yang biasa hadir di majlisnya tidak datang. Jadi beliau tanya, gitu kan. Itu asalnya dari seperti itu. Ini juga pelajaran bagi kita. Sering dalam majlis ilmu yang hadir ataupun majlis sholat 5 waktu, kita tidak mengenal satu sama lain di antara jamaah pengajian atau jamaah masjid. Maka kita perlu juga kesempatan dengan berkumpul juga untuk saling mengenal. Tidak cukup hanya saling mengenal saja, tapi juga tahu tentang keadaan temannya, keadaan sahabatnya. Sehingga kalau tidak datang, oh kemana? Oh dia sakit, tidak hadir ke masjid, sedang sakit. Tidak cukup hanya tahu saja, tapi juga perlu tindakan. Ketika sakit, dengan menengoknya, menghiburnya, dan seterusnya. Menyelesaikan masalah-masalahnya, dan seterusnya. Ini. Itu menunjukkan ukhuwah yang kuat. Dengan saling mengenal, saling mengetahui, dan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Lalu Sumamah ketika menerima surat dari Nabi SAW malah meremehkan dan menolak. Dia menutup kedua telinganya agar tidak mendengar seruan kepada kebenaran. Kemudian setan menunggangi dan membujuk Thumamah agar ia membunuh Rasulullah SAW. Dalam kejadian lain, hampir-hampir beliau atau Thumamah membunuh Nabi SAW. Tapi akhirnya gagal. Yang berhasil beliau membunuh sahabat-sahabat Nabi. Yang mengirim surat tadi yang seharusnya dilindungi, tapi malah dibunuh. Sampai Nabi SAW mengumumkan halal darahnya. Kalau orang berjumpa dengan Thumamah di mana saja boleh untuk dibunuh. Karena sudah demikian hebatnya permusuhannya kepada Nabi SAW dan kepada kaum muslimin. Suatu tidak lama setelah itu Thumamah ingin berangkat umroh. Belum masuk Islam, tapi orang musyrik juga punya ibadah umroh dan haji dengan cara mereka. Dari daerah Najd di Yamamah, kalau mau umroh itu melewati Madinah. Ternyata di pinggiran kota Madinah, Thumamah lagi lewat, ada patroli dari kaum muslimin, ditangkapnya Thumamah. Sahabat tidak tahu kalau yang ditangkap itu Thumamah, tidak tahu. Tapi Nabi SAW ketika ke masjid, diikat dalam masjid, di tiang masjid diikat. Nabi SAW tahu kalau itu Thumamah. Tapi Nabi memerintahkan sahabat untuk memperlakukan tawanan dengan sebaik-baiknya. Bahkan perintahkan sahabat juga untuk ambil air susu dari rumah beliau. Untuk diberikan susu yang fresh. Diperlakukan dengan baik tawanan ini. Selama 3 hari. Thumamah selalu meminta. Artinya, kalau Anda bunuh saya, itu juga hal yang wajar Anda lakukan. Tapi kalau Anda memaafkan saya adalah orang yang tahu berterima kasih. Istilahnya, mau minta apa saja, dia raja. Saya akan berikan, saya tidak lupa akan jasa baik. Nabi SAW tinggalkan, 3 hari, setiap ditanya jawabannya seperti itu. Tapi setelah 3 hari justru dilepas tanpa syarat. Tanpa harus bayar tebusan atau apa, tidak. Dilepas oleh Nabi SAW, kebijaksanaan dari Nabi SAW. Tapi justru Thumamah merasa selama 3 hari ini melihat bagaimana akhlaknya kaum muslimin. Bagaimana akhlak Nabi SAW. Ini timbul rasa cinta, simpati. Tapi beliau masih gengsi juga dan tidak mau masuk Islam saat itu. Karena dia barangkali merasa dalam keadaan lagi masih tertawan gitu kan. Jadi dia pergi dulu, ninggalkan dulu Rasulullah SAW dan para sahabat. Baru setelah itu balik lagi ke masjid dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mandi, kembali lagi. Dan mengatakan, ya Rasulullah, dulu engkau orang yang paling aku benci di dunia ini, sedunia engkau. Tapi sekarang justru engkau adalah orang yang paling aku cintai. Di sini ada perubahan. Hati dari orang yang tadinya benci sekali menjadi sangat cinta. Hati ini bisa berbolak-balik. Yang tadinya benci bisa cinta. Yang tadinya mungkin cinta bisa jadi benci. Bisa berbolak-balik. Nabi SAW diberi nasihat oleh Malaikat Jibril, Ahbib man syi'ta fa'innaka mufariquhu. Cintailah orang yang kamu cintai, tapi ketahuilah pasti kamu akan berpisah dengannya. Jadi jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam cinta kita, yang menyebabkan nantinya kita sangat terpukul, frustasi, atau bahkan sampai akhirnya melanggar dari aturan Allah karena cintanya yang lebih kepada manusia. Jadi banyak pelajaran yang berharga dari kisah Thumamah ini. Bagaimana Nabi SAW juga. Dan subhanallah, Thumamah ketika pulang ke negerinya, kaumnya semuanya masuk Islam. Ini juga kelebihan dakwah. Kalau untuk dakwah kepada orang yang berpengaruh di masyarakat, pengikut semuanya masuk Islam. Bahkan Thumamah melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk umroh, tapi sudah dalam keadaan muslim dan menampakkan umrohnya dengan talbiyah, dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dengan terang-terangan. Para pemuda musyrikin sudah hampir saja membunuh Thumamah, tapi Thumamah tidak takut. Tapi justru orang-orang tua sesepuh melarang anak muda. Ini dia, ini Raja Yamamah, berbahaya kalau kamu bunuh. Bahkan kita ini bahan-bahan makanannya dikirim dari Yamamah ke sini. Kalau kita sih berasnya ya, sana gandum, makanan-makanan lainnya dikirim dari Yamamah. Jadi kalau kamu lukai dia, nanti kaumnya enggak akan ngirim, makan boikot makanan. Kita makan dari mana? Tapi Zumamah setelah selesai juga mengancam mereka bahwa saya akan boikot, tidak akan kirim makanan kepada kalian kecuali kalian minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diizinkan baru saya akan jual atau kirim kepada kalian. Ternyata benar, diboikot. Kaum Quraisy kirim surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta belas kasihan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kami masih saudara Anda, kerabat Anda dari Quraisy, tolonglah kami kesulitan kalau nggak dibuka dikirim dari Yamamah. Walaupun beli gitu ya, tapi nggak mau dikirim. Nabi SAW memerintahkan Zumamah untuk tetap kirim ke Mekah. Tidak ada dendam di hatinya, hatinya bersih Nabi SAW. Menginginkan semata-mata kaumnya agar dapatkan hidayah. Adapun luka pribadi, luka hati, ketersinggungan dan lain sebagainya, secara pribadi pemaaf beliau. Tapi apabila agama dilanggar, dipermainkan, rasa marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena syariat Allah dilanggar. Ya. Dan Zumamah subhanallah tetap keislamannya istiqomah. Sampai di kaumnya ada Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi, dia tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Karena ketika masuk Islamnya benar-benar karena keyakinan, bukan karena keterpaksaan. Kemudian bab tentang hal itu mudah bagiku, menceritakan tentang orang yang tadinya tidak punya keturunan, nikah sudah sekian tahun lamanya belum diberi keturunan, Allah belum takdirkan. Maka kalau Allah belum takdirkan kita sabar, tapi kita tetap jangan putus asa, berdoa kepada Allah, berikhtiar. Ada satu keluarga yang sudah 13 tahun suami istri ya, belum diberi karunia anak. Subhanallah, juga menunaikan ibadah haji, setelah pulang hamil dan alhamdulillah sudah melahirkan sekarang 13 tahun. Mungkin juga diantara antum ada juga pengalaman-pengalaman lain ya, yang dialami oleh antum langsung atau oleh orang-orang yang antum dekat. Mungkin ada yang lebih dari 13 tahun. Tapi ini, ada seorang teman dari Jeddah pergi ke Riyadh. Kalau cerita tentang anak, kerabatnya sepupunya di Riyadh nangis karena udah nikah sekian tahun belum punya anak. Tapi suatu hari sudah lama gak datang lagi, berangkat lagi ke Riyadh sudah sekian tahun. Ternyata kerabatnya itu sudah Allah karuniakan anak, malah 3 anaknya. Kalau cerita tentang anak, nangis lagi. Tapi sekarang nangisnya karena anaknya bandel-bandel katanya. Jadi penting masalah ini. Dan diantaranya sebab untuk memperoleh anak juga, bagi yang belum dikaruniakan, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Di antaranya adalah kisah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika ada orang mengeluh tentang paceklik, tidak lama tidak turun hujan, suruh istighfar. Ada lagi yang hartanya kurang, suruh istighfar. Dan juga ada orang yang belum dikaruniai anak, diminta juga untuk istighfar. Ada muridnya yang mendengar nasihat Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, engkau semua wasiatnya sama semua kepada 3 orang yang berbeda masalahnya, kok suruh istighfar. Maka Imam Hasan Al-Basri membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku, Nabi Nuh, berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb kalian. Beristighfarlah kalian. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kalian. Jadi tumbuhnya kebun, kemudian juga memberikan harta dan juga anak. Di antaranya sebabnya dengan istighfar. Kemudian di halaman 47 tentang hujan turun kepala suku di Afrika masuk Islam. Allah yang menurunkan hujan, Allah berfirman di surat Al-Qamar ayat 11, fafatahna abwaabas sama bimaa'in munhamir. Dan kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Hujan hakikatnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar menurunkan hujan untuk kita berupa hujan rahmat, bukan hujan azab. Kisah ada seorang dokter namanya Abdurrahman Smith dari Kuwait, rahimahullah, sudah meninggal dunia 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Beliau berdakwah di Afrika, di benua Afrika selama 29 tahun lamanya. Jadi beliau mengenyam pendidikan S1-nya di Baghdad, kedokteran, S2-nya di Liverpool, S3-nya di Kanada. Ahli internis ya, penyakit dalam, spesialis. Sekolah apa kerja di rumah sakit di Kuwait dengan gaji yang besar. Tapi dia dari kecil, memang dari kecilnya senang dengan amal sosial. Waktu SMA itu beliau dan teman-temannya urunan beli mobil, khusus mobilnya untuk mengantar gratis para kuli bangunan. Jadi dia suka lihat kuli bangunan kalau sore hari sudah selesai kerja, mau cari taksi mobil umum susah dapatnya. Maka dia antarkan dengan teman-temannya bergantian yang nyupir itu. Gantian, hari ini jadwal piket siapa? Dokter Abdurrahman ini misalnya, masih belum jadi dokter tentunya. Ngantar. Nanti besok temannya yang lain. Ngantar secara gratis gitu. Transportasi untuk para kuli. Jadi dari mudanya memang sudah senang dengan amal-amal kebaikan. Dan juga dia senang mengadakan traveling, perjalanan dari remajanya. Jadi ketika dewasanya pun sudah terbiasa, akhirnya berdakwah di Afrika selama 29 tahun. Asalnya, waktu di Afrika terjadi kelaparan, banyak sampai orang meninggal dunia saat itu ya. Sesungguhnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala berupa makanan itu cukup untuk seluruh umat manusia sebenarnya. Tapi di antaranya karena faktor kezaliman sebagian dari manusia dan egoisnya dan lain sebagainya menyebabkan manusia yang lain yang tidak mendapatkan. Nah, karena faktor kezaliman. Yang sebagian berlebih-lebihan. Sampai akhirnya dokter ini berangkat ke Afrika untuk memberi bantuan, mengobati orang yang sakit, membawa obat, membawa juga uang, makanan dan lain sebagainya untuk bantuan kemanusiaan. Banyak dari mereka ini tidak punya agama atau menyembahnya batu, patung gitu ya. Akhirnya dengan kebaikan dokter bermuamalah dengan mereka, banyak dari masyarakat yang masuk Islam. Ketika mereka sedang duduk, sebagian dari mereka yang mualaf ini menangis dan menyalahkan dokter. Mengapa Anda datang kemari terlambat? Mengapa tidak dari dulu datang ke sini? Karena ayah kami dan ibu kami banyak yang meninggal dunia dalam keadaan syirik, kuhur. Tidak sempat masuk Islam. Mereka meninggal sebelum Anda datang ke sini. Coba Anda datang dari dulu istilahnya. Jadi dokter sudah datang bawa bantuan masih tetap disalahkan juga. Tapi dia tidak marah, tidak tersinggung. Malah dia ikut menangis bersama jamaahnya, ikut merasa bertanggung jawab dan ikut merasa berdosa. Akhirnya dia pulang ke negerinya mengajukan pensiun dini waktu usia 35 tahun. Dapat pensiun. Kemudian waktunya diwakafkan khusus untuk ke negeri Afrika untuk dakwah. Bersama istrinya ikut. Istrinya anak orang kaya. Ketika mertuanya Dr. Abdurrahman Smith ini mertua meninggal, membawa warisan yang banyak untuk istri Dr. Abdurrahman, semua warisannya diberikan untuk dakwah di Afrika oleh istrinya itu. Diwakafkan. Dia bilang, saya cukup makan dari hasil pensiun suami saya. Dan Dr. Abdurrahman sendiri cerita bahwa istrinya ini hanya punya dua pakaian saja. Abaya, pakaian jilbab luarnya itu hanya dua. Yang satu dipakai, satu dicuci. sederhana sekali. Dan mengadakan perjalanan di Afrika, terkadang makan pagi pisang, makan siang pisang, makan malam juga pisang. Dan tanpa AC, padahal kebiasaan di negerinya selalu dengan AC misalnya, tapi dia sudah terbiasa hidup dalam keadaan apapun penuh dengan tantangan. Sampai di akhir hayatnya itu umur 60-an sakit komplikasi, ada diabetes, ada kolesterol, jantung, tapi tidak menghalanginya untuk dakwah, tetap ke pedalaman ke Afrika. Kita akan lihat di sini film sedikit tentang beliau ya. Sebentar. Kita ini biar kita lihat juga profilnya dari Dr. Abdurrahman Smith. Selama 29 tahun dakwah, sekitar 11 juta manusia masuk Islam dan mendirikan 860 sekolah, 5.000 masjid, 11.000 sumur, dan berbagai macam prestasi-prestasi dakwah di sana yang luar biasa, dicintai oleh umat. Hampir semua orang di Timur Tengah kenal artinya dengan nama beliau ini. Cuma mungkin untuk di Indonesia banyak yang belum tahu. Itu ya. Maka perlu di sini untuk sekedar ceritakan tentang seorang yang hidupnya untuk di jalan dakwah agar kita juga termotivasi. Karena beliau yang berpikirnya bagaimana seandainya beliau meninggal dunia agar pahala tetap mengalir ke kuburnya. Tidak hanya berhenti dengan meninggal dunianya itu. Karena amal soleh, amal ibadah anak manusia, manusia itu ketika meninggal terputus. Kecuali dari tiga, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doa dari anak yang soleh. Jadi beliau berharap dengan melalui ilmu secara tidak langsung maupun secara langsung, kemudian juga sedekah jariah yang ada baik dari beliau ataupun dari orang lain, terus mengalir. Dan suatu hal yang menarik juga, direktur saya di Jeddah Dakwah Center pernah kirim dana ke Kuwait, sedikit jumlahnya, untuk infak, untuk lembaganya. Tapi sejak saat itu, selalu pertama dikirim ucapan terima kasih, kemudian dikirim majalah bulanannya. Sampai sekarang, sudah puluhan tahun, majalahnya selalu diterima tiap bulan. Yang kalau dijumlahkan nilai sedekahnya dia sangat sedikit sekali dibandingkan majalah, nilai majalah kalau dia beli gitu kan istilahnya. Tapi di sini perhatian dari lembaga tersebut kepada orang yang memikirkan mereka, kepada orang yang membantu mereka, ada hubungan yang baik antara donatur dengan lembaga. Ini juga pelajaran bagi para lembaga, lembaga dakwah untuk memberikan perhatian kepada donatur, laporan-laporan ya. Ya, kita istirahat dulu insyaallah untuk salat jenazah dan untuk nanti kita lanjutkan lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.